Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih dalam bab tafsir Islam, mu'alif membawakan hadis Bahz bin Hakim an abihi an jaddi, bahwasanya kakeknya yakni Muawiyah bin Sa'id ibn Haydah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Maka beliau menjawab, "Antuslima qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ila Allah." Engkau pasrahkan hatimu kepada Allah, engkau arahkan wajahmu kepadanya. "Wa antusalli sholatal maktubah," dan engkau salat 5 waktu, waktu tiyaz zakat al-mafrudah, dan engkau tunaikan zakat yang fardu. Kalimat antus lima qalbaka billah, Islam qalbi lillah jalla wa'ala, menyerahkan hati kita kepada Allah, memasrahkannya kepadanya, maknanya bahwasannya tidak ada di dalam hati ini sesuatu pun yang diagungkan selain Allah Azza wa Jalla. Memasrahkan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan dan ketundukan. Dan ini merupakan bagian daripada rukun-rukun Islam dan juga bagian daripada rukun iman. Dan ketaatan itu ada dua macam. Ketundukan, ketaatan itu ada dua macam. Ketaatan secara batin, yaitu ketaatan dalam hati, dan ketundukan, ketaatan secara zahir. Dan yang menjadi rukun di dalam Islam adalah ketaatan secara batin, kecuali taufik. Taufik ini tandanya mengharuskan ketaatan zahir dan batin. Apa yang dimaukan dari kalimat ini? Yang ini bahwasannya seorang muslim, dia harus di dalam hatinya tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukum Allah Azza wa Jalla seluruhnya. Meskipun secara zahir dia mungkin terjatuh dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dia minum khamr misalnya, tapi dia tahu bahwasanya khamr adalah haram, dia yakini bahwa itu adalah haram dalam hatinya, maka ini tunduk taat. Hatinya taat, hatinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun zahirnya dia melakukan kemaksiatan. Ya, dia belum mampu untuk menguasai dirinya untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kalau ketundukan secara batin tidak ada, maka tidak ada pula Islam di dalam hatinya. Ya, tidak ada Islam pada dirinya, karena rukun di dalam Islam, ya, rukun yang hakiki, tidak ada pada dirinya. Kecuali tauhid, kata Syekh Salih Al-Syekh, kecuali tauhid, karena tauhid ini mengharuskan ketaatan secara lahir dan batin. Saya meyakini bahwasanya kesyirikan itu adalah perkara yang limpang, haram, sebesar-besarnya dosa. Tetapi saya belum bisa meninggalkan. Apakah dikafirkan atau tidak? Kafirkan. Kecuali kesyirikan. Kaitannya dengan tauhid. Harus meninggalkannya zahiran wa batinan. Tapi berikutnya berkata Syekh, "Idza tabayyana hadza fa min a'zam ma yuhaqqiqul Islam isra'a qalbillahi jalla wa ala bi alla yakuna qalbu mustasliman illa lillahi jalla wa ala wahdah." Apabila ini telah jelas, maka termasuk daripada sebesar-besar perkara yang akan merealisasikan Islam, Islamnya seseorang di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu bi alla yakuna al-qalbu mustasliman illa lillahi Jalla wa'ala wahda. Menjadikan hatinya itu tidaklah dia serahkan, dia tundukkan, dia pasrahkan, melainkan hanya kepada Allah semata. Wa ma'lumun anna al-istislam yadfa'uhu ta'ah wa yadfa'uhu al-mutaba'ah wa yadfa'uhu ar-rad wa yadfa'uhu ar-rad. Dan tentunya diketahui bahwasanya istislam, pasrahan diri ini, diikuti dengan ketaatan, diikuti dengan mutaba'ah terhadap sunnah, diikuti dengan raghbah wa rahbah, harap dan cemas. Fa idza kana qalbu mustasliman lillah jalla wa ala wahdah fa innahu yansha an dhalik anwa'un katsiran min al ibadat. Maka di saat hati tersebut, hati yang berserah diri kepada Allah jalla wa ala semata, akan muncul darinya berbagai macam perkara-perkara kebaikan, akan melahirkan berbagai macam ibadah-ibadah yang sangat banyak, la tuhsa, tak terhitung jumlahnya. Dengan kepasrahan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan apa? Akan melahirkan ketundukan kepada Allah secara total. Yang itu akan membawa kepada dimudahkannya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dhulil qalb, dan akan menghasilkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dirinya rendah, hina di sisi Allah. Wa min khudu'il qalb, dan juga akan terhasilkan padanya, sama ini dhul wa khudu, ya. Rendahan hati, tidak sombong, yang hal tersebut akan menjadikan hakikat daripada Islam suatu yang sangat besar, sangat agung. Yang akan merasakan lazat dan nikmatnya Islam. Wa mimma yaj'al tahqiqal Islam 'indal 'abdi a'dham wa ajal, dan menjadikan perkara-perkara yang akan menjadikan perrealisasian pelaksanaan terhadap Islam di sisi seorang hamba adalah perkara yang terbesar dan perkara yang paling agung. Jadi di saat seseorang hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya, maka dia akan menjadikan kepatuhan, ya, ketaatan kepada Allah adalah perkara yang paling agung dan paling besar dalam hidupannya. Bihada yang bagi inayah daiman fi tahqiqil Islam wa huwa ma aradahu al-musannif rahimahullahu taala fi ma yadhhar huna. Karenanya sepantasnya untuk seseorang senantiasa memiliki inayah, perhatian yang serius dalam merealisasikan Islam. Dan itu yang diinginkan Muslim di sini. An yakuna al-'abda an yakuna al-'abdu musliman hawahu wa qalbuhu wa iradatuhu wa qasduhu lillahi jalla wa ala wahdah. Untuk seorang hamba itu berserah diri hawanya, hawa nafsunya, ya, mengikut pada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, hatinya, kehendaknya, tujuannya, niatnya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadza kama qala jalla wa ala, dan ini sebagaimana yang Allah jalla wa ala firmankan. Wa ma syana lil mu'min wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengqadha, telah menetapkan satu perkara, Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, kemudian mereka mencari alternatif-alternatif perkara yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya tuntutan di dalam seseorang berislam adalah pasrah bongkoan, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya telah menentukan satu perkara, satu hukum, satu permasalahan, maka dia pun tidak mencari alternatif yang lain dalam urusan tersebut. Pasrah terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala jalla wa ala, dan juga Allah jalla wa ala menyatakan, innama kana qaulal mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, di antara perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Mari kita berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat Al-Quran dan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah tentunya. Maka mereka menyatakan, iya, kami dengar dan kami taat. Di saat datang kepadanya ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa nahu dzalika minal ayat allati tadul ala wujubil istislam bi hukmillahi jalla wa ala fil masal ilmiyah. Dan semisal itu daripada ayat-ayat yang menunjukkan akan wajibnya berserah diri kepada hukum Allah jalla wa ala dalam segala macam permasalahan-permasalahan ilmiah. Juga wa fil masail al-amaliyah, dalam segala permasalahan amaliyah. Apa beda antara permasalahan ilmiah dengan amaliyah? Permasalahan ilmiah adalah permasalahan-permasalahan yang memang semata untuk diyakini, dipelajari, diilmui untuk diyakini. Namanya ini apa, permasalahan-permasalahan ilmiah. Seperti misalnya ma'rifatullah, ini perkara ilmiah, sesuatu yang bukan dijalankan, bukan untuk dipraktekkan, diamalkan, tetapi diyakini. Tentang adanya azab kubur, ada nggak azab kubur? Ini permasalahan ilmiah. Tentang adanya syarat di yaumul qiyamah, ini permasalahan apa? Ilmiah. Tentang mizan, tentang hisab dan yang lainnya. Ini merupakan permasalahan-permasalahan ilmiah. Adapun permasalahan-permasalahan amaliyah adalah perkara-perkara ahkam fiqhiyah yang memang butuh padanya ilmu dan untuk diamalkan. Maka semua perkara tersebut diserahkan hukumnya hanya kepada Allah jalla wa ala semata. Wa fil haditsil ma'ruf 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam hadis yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang aku bawa dengannya. Jadi hawa nafsu manusia tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ajakan hawa nafsu adalah ajakan-ajakan kepada perkara yang menyimpang. Itulah ajakan hawa nafsu. Pemuasan pada hawa nafsu adalah pemuasan-pemuasan yang terlarang pada keumuman perkara. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka butuh mujahadah, butuh usaha, ya, butuh perjuangan, butuh kegigihan dan kesungguhan untuk seseorang bisa menundukkan dan mengalahkan hawa nafsunya, dipaksa untuk mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, Allah dan Rasulnya syariatkan. Butuh kepada mujahadah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga menjadikan hawa nafsunya itu mengikut pada apa yang aku bawa dengannya. Ya, ini mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi ma'na qawlihi jalla wa ala. Dan hadis tersebut semakna dengan firman Allah jalla wa ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian tidak terdapat pada jiwa-jiwa mereka keberatan atas keputusan darimu, dan mereka menerimanya selapang-lapangnya. Dan ayat ini sering sekali, ya, kita pelajari makna dan kandungannya. Sering sekali dalam kajian-kajian kita, ya, bertemu dengan ayat ini. Bahwasannya keislaman seseorang tidaklah sempurna kecuali dengan terpenuhi padanya tiga perkara dalam ayat ini. Di saat terjadi khilaf, senantiasa untuk mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keputusan dari beliau. Hatta yuhaqqimu ka fi masajara bainahum. Kalau beliau masih hidup, maka dibawa kepada beliau, di hadapan beliau. Di saat beliau telah meninggal dunia, maka kepada sunnah-sunnah beliau. Setelah itu, di saat didapati jawaban terhadap permasalahan yang ada nasnya, dalilnya dari hadis-hadis Rasul SAW, maka meneritoyib. Kemudian apa? Tidak terdapat rasa berat dalam hatinya. Kemudian setelah itu menerimanya dengan selapang-lapangnya, yakni menjalankannya. Qala ba'daha. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, wa antus sholis salatal maktubah. Ini dalam hadis Ba'ats bin Hasan bin Tim yang telah lewat. Hadis Muawiyah bin Haidah. Dan engkau sholat maktubah. Antus sholis sholah al maktubah. Sholat maktubah adalah sholat lima waktu. Qayyadaha huna bil maktubah, yakni al mafrudah. Dikait di sini sholat dengan al-maktubah, yakni al-mafrudah yang difardukan. Wal-kitab bimakna al-wajib, dan al-kitab maknanya itu adalah al-wajib. Wa min al-fadhil wujub indal usuliyin lafdu katabah. Dan diantara lafad-lafad yang memberikan makna wajib di sisi para ahli usul adalah kalimat katabah atau kutiba. Kataballah misalnya, kata benda ala Bani Israel, dan seterusnya. Itu artinya kami wajibkan. Kutiba alaikum syiyam, kami wajibkan atas kalian puasa. Kaqaulihi jalla wa ala. Semisal firman Allah jalla wa ala, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut. Kutiba alaikum, apa artinya? Diwajibkan atas kalian. Idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang kalian mengalami kematian, dalam artian tanda-tanda kematian, ya, tampak pada salah seorang kalian, maka hendaknya kalian menulis wasiat. Wa ka qaulihi jalla wa ala kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah juga menyatakan diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah juga menyatakan kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi dan seterusnya. Diwajibkan atas kalian qisas. Juga Allah menyatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang sedangkan perang itu kalian benci. Kalimat-kalimat kutiba itu artinya adalah diwajibkan. Wa qaulihi ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Kitaban di sini artinya adalah diwajibkan. Ditentukan waktu-waktunya. Wa qaulihi jalla wa 'ala kitaballahi 'alaikum. Kitaballah artinya adalah ketetapan Allah atas kalian. Diwajibkan hal tersebut sebagai ketetapan Allah atas kalian. Fi suratin nisa ba'da dzikril muharramat. Ini setelah menyebutkan tentang kemahraman. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi dan seterusnya. Diakhiri dengan ayat berikutnya itu kitaballahi alaikum. Taib. Qala tu'ti zakah al-mafrudah dan engkau tunaikan zakat yang difardukan. Az-zakah al-mafrudah idza tamalat surutuha surutuha. Zakat yang fardu itu apabila sempurna syarat-syaratnya. Idza tamalat surutuha, syarat-syaratnya sempurna. Fa in tayyib. Fa inna ada'aha ruknun min arkanil Islam. Apabila telah sempurna syarat-syaratnya, syarat-syarat daripada zakat, yakni bulughun nisab, telah sampai pada nisab, kemudian hala 'alaihil haul, telah melewati satu tahun itu pada emas dan perak dan juga nilai tukar mata uang. Demikian pula pada as-saimah min bahimatil an'am, binatang-binatang ternak tertentu. Yakni ada 8 jenis bahimatul an'am yang wajib untuk dizakati. Maiz baik jantan ataupun betina, do'an baik jantan ataupun betina, bakar baik jantan atau betina, dan ibil jantan ataupun betina. Berarti semuanya 8. Itu merupakan sa'imah min bahimatil an'am. Dan nisabnya berbeda-beda. Nisabnya berbeda-beda. Unta kalau belum sampai 5 tidak ada zakatnya. Kalau sudah sampai 5 maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 20 berarti 4 ekor kambing. Kalau 25 maka 1 ekor anak unta bintu labun. Dan seterusnya itu nanti ada hadisnya panjang di situ. Hadis Anas bin Malik menyebutkan tentang zakat unta. Itu dihitung setiap tahunnya. Adapun kambing maka tidak ada zakatnya kecuali telah mencapai hitungan 40 ekor kambing. 40 sampai 120 ekor itu hanya 1 ekor kambing. Taib. Al-muhim ada rincian permasalahan di sana. Sapi 30 ekor. Kalau sudah masuk nisab maka dilihat apakah itu adalah zakat yang memang disyaratkan padanya haul ataukah tidak. Seperti misalnya al-kharid min al-ard ataupun tanam-tanaman, maka zakatnya itu sekedar nisab saja. Sudah masuk nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya di saat panen, tidak menunggu sampai 1 tahun. Ada tanaman-tanaman yang umurnya tidak sampai 1 tahun, seperti padi ini tidak sampai 1 tahun, 4 bulan sudah panen, 1 tahun bisa 3 kali. Maka setiap kali panen itulah dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Nisabnya adalah 5 ausuk 5 wasak. 5 wasak setara dengan 9 kuintal. Kalau mengacu pada pendapat Lajnah Daimah yang menyatakan bahwasanya 1 sok ya, 1 apa namanya? 1 sok itu 3 kg. sembilan kuintal 900 kilogram, sehingga kalau kurang daripada itu hasil panennya maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat itu hanya 4 jenis saja, zakat itu tidak ada yang selain itu. Sa'ima mimbahimatil an'am, kemudian apa namanya yang keluar dari bumi, yakni hasil panen. Hasil panenku tidak semuanya, yakni yang bersifat apa namanya bisa menjadi bahan makan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa diawetkan seperti beras, jagung dan semisalnya itu. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, seperti gandum, kemudian juga kurma, kismis ya. Ya, semisalnya itu semua termasuk yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga al-athman, yakni nilai mata tukar, nilai tukar atau mata uang, nilai tukar atau mata uang yang itu pada hakikatnya merupakan konversi daripada emas dan perak. Kemudian yang keempat adalah urudu tijarah, barang-barang dagangan. Selain itu maka tidak ada. Sehingga zakat profesi ini adalah perkara yang muhdas yang diada-adakan. Tayyib. Yuridu al-imam al-musannif bisyaqihi li hadzal hadits alladhi rawahu al-imam Ahmad fil musnad wa rawahu ghairuhu an yubayyana lak anna islamal qalbi lillahi jalla wa ala inqiyadan wa ta'atan. Wa anna tauliyatal wajhi lillahi jalla wa ala duna ghairihi minal andad anna hadza min tafsir Islam. Penulis di sini yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menghendaki dengan membawakan konteks hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikeluarkan diriwayatkan oleh yang selainnya, ingin menjelaskan kepadamu bahwasannya Islamul qalb lillah jalla wa ala itu merupakan inqiyadan wa ta'ah. Anna islamal qalbi lillahi jalla wa ala inqiyadan wa ta'atan, tunduk dan patuh. Wa anna tauliyatal wajhi lillahi jalla wa ala duna ghairi minal andad. Baik, ana ulangi. Ini kurang tepat apa motongnya tadi ana. Asy-Syaikh ingin menjelaskan kepadamu bahwasanya Islamul qalbi lillahi jalla wa ala inqiyadan wa ta'atan, ini masih satu kesatuan ya. Ingin menjelaskan kepadamu bahwasanya kepasrahan hati kepada Allah jalla wa ala dengan penuh ketundukan dan ketaatan serta menghadapkan wajah, mengarahkan wajah kita kepada Allah jalla wa ala, tidak kepada selainnya dari berbagai macam tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang dijadikan tandingan karena pada hakikatnya Allah tidak memiliki tandingan. Anna hadza min tafsirul Islam, bahwa inilah tafsir daripada Islam. Jadi tafsirul Islam adalah bagaimana kita bisa memasrahkan diri kita kepada Allah jalla wa ala dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Ya, menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi menghadap kepada selainnya dari berbagai macam yang dijadikan tandingan-tandingan Allah azza wa jalla. Bal hadza min a'dham arkanil Islam kama fassarah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini merupakan sebesar-besar daripada rukun Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ada lagi athar di sini, yakni athar Abu Kilabah, kita baca pada pertemuan berikutnya. Tapi jika ada pertanyaan, tafadhol.